Mengapa kau bermuram durjana? Bukan termenung, aku tidak bermuram durjana. Namun ku benci karena engkau datang lagi. Apabila menyintaimu, pintu cintamu terbuka tuh semua wanita. Kisah nan lama tiada kan ku ulang lagi. Manis dikata tetapi pahitlah dirasa. Percaya sayang, percayalah pada diriku. Yang ku ucapkan di hatiku pun demikian. Sudah-sudahlah kau laksana fata morgana. Nampaknya indah tetapi menyesatkan juga. Apabila menyintaimu, pintu cintamu terbuka tuh semua wanita. Kisah nan lama tiada kan ku ulang lagi. Manis dikata tetapi pahitlah dirasa. Percaya sayang, percayalah pada diriku. Yang ku ucapkan di hatiku pun demikian. Sudah-sudahlah kau laksana fata morgana. Nampaknya indah tetapi menyesatkan juga.